Amanda. Amanda Cahayu. Yo. Bebenya April besar rekan-rekan, terima kasih. Papai Pepi sing paling eman, sing paling sayang. Hey, Putri. Mame Andoyo. Tangis kiri bayu mata belang. Papa Ibeti difonis milih Iwayu apa dipegang. Papa Ibeti, Pak RT pilihan Bos Jakarta. Nyiksa hati kayak senggang ngejanya kipi terang-terang. Ibu Sunenti, Bapak Rusli, Ibu Sunenti, majikan lanang, majikan wadon. Nak Jos, kanggo nak putri ku nak. Nak putri anak sing anak ning Korea nak. Aduh temen.